Barak Allah fiik. Allah ibarik fiikum. Jalsah berikutnya, jalsah ke-8. Indana harfu dzal. Adzal maftuha. Dza. Tayib. Dza. Dza. Dza. Dza. Tayib. Huruf ini keluar dari ujung lidah, dari tarful lisan ma'a atrafi tsanaya al-'ulya. Dza. Tayib. Dzal seperti huruf tha dalam makhraj. Perbedaannya adalah pada beberapa sifat. Naam. Dzal memiliki sifat al-jahr, tidak mengalirkan nafas. Dza. Ya, tidak seperti tha yang keluar bersama dan persamaan itu dengan ada apa? Bersama dengan aliran nafas. Tha. Adapun dzal adalah huruf majhurah. Dza. Dza. Naam. Tayyib. Jangan beri hams. Contoh yang keliru, tha. Tha. Tha ini apa? Dzal yang makhlut bi tha. Dzal tapi tercampur dengan tha, ada sifatul hams. Tayyib. Kemudian sifat yang lain adalah rokhawah, mengalir. Naam. Mengalir apanya? Suaranya. Tayyib. Dan rokhawah ini akan muncul bila apa? Bila tidak ada i'timad qawi. Naam, tidak ada sandaran atau tekanan yang kuat. Bila kita letakkan ujung lidah kita pada ujung gigi seri, namun dengan i'timad qawi, dengan kuat yang kita memberikan tekanan, maka apa? Akan muncul dzal tapi apa? Majhurah. Dzal yang memiliki sifat syiddah. Contohnya dza. Dza. Ya. Jangan biarkan apa? Lisan kita menekan kuat. Tayyib. Cukup kita sentuhkan ke ujung lidah. Ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Dza. Dza. Za. Dza. Dza. Dza. Dza. Dza. Dza. Tayyib. Dza. Dza. Dza. Za. Indak. Za. Za. Za. Tayyib. Za. Tayyib. Contoh yang keliru. Za tadi ya. Ada khalat. Ada persamburan dengan hams. Dengan za. Atau dzal yang kuat tekanannya. Sehingga menjadi huruf yang apa? Bersifat syiddah. Za. Ayo. Jangan demikian. Za. Ha kata. Tayyib. Nakra. Da. Za. Da za ta za ta za a'ti al-hams a'ti ta hams hamsan ta za ta za fa za fa za ja za ba ja za ba fa za fa za ja ba za ja ba za a kha za a kha za za ba ha za ba ha a ba ta fa a ba ta fa ja ha kha ja ha kha ja ja aywa akhrij al-jim min wasat al-lisan na'am ja ja ja ha kha ja ha kha da za da za طيب